Mitra Bisnis, pada model-model kepemimpinan ada 5 jenjang yang perlu kita amati. Kepemimpinan itu berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, tapi secara umum ada 5 level. Level yang terbaik adalah kepemimpinan dengan meminta atau memberitahu. Ini seperti seseorang yang mengatakan kepada anaknya, "Ayo nak, belajar lebih baik, besok ada ulangan." Maka anak itu langsung sadar, mengambil buku dan belajar dengan lebih baik. Ini adalah kepemimpinan dengan meminta atau memberitahu. Yang kedua adalah kepemimpinan dengan memberi alasan. Jadi akan bilang dengan anaknya, "Nak, ayo bekerja dengan lebih giat, belajar dengan lebih baik, supaya besok kamu jadi orang pandai. Nanti kalau jadi orang pandai bisa lebih sukses dari ayah dan membawa kebesaran bagi keluarga kita." Maka anak ini sadar bahwa dia harus belajar dengan lebih baik, maka dia melakukan kegiatan belajar itu karena diberi alasan oleh sang ayah. Dan model yang level ketiga adalah dengan janjian hadiah atau memberi reward. Jadi bicaranya begini, "Nak, ayo bekerja keras, belajar dengan baik. Nanti kalau kamu ujian dapat angka 10, saya ajak ke Singapura." Nah, ini diberi hadiah, diiming-imingi hadiah. Ini adalah kepemimpinan dengan memberikan hadiah atau reward. Berikutnya yang lebih buruk lagi adalah kepemimpinan dengan ancaman. Jadi contohnya begini, "Nah, kalau kamu sampai tidak belajar, nanti tidak boleh nonton TV selama 2 minggu ya. Awas kamu kalau sampai nilainya di bawah 8, saya hukum kamu." Nah, anak ini takut kalau dimarahi oleh orang tuanya, maka terpaksa dia belajar. Maka ini disebut dengan kepemimpinan dengan ancaman. Dan yang paling buruk adalah kepemimpinan dengan paksaan. Jadi anak itu tidak mau belajar, dijagain, dipukul dari belakang, tidak mau sekolah, diseret supaya ke sekolah ya. Dipaksa, pokoknya tidak peduli, dijaga, kalau perlu dikancing pintunya supaya dia tidak melakukan hal yang lain. Nah Mitra Bisnis, inilah 5 model kepemimpinan. Pemimpin yang baik atau leadership yang cocok hanya yang nomor 1 dan 2, meminta dan memberi alasan. Sedangkan yang ketiga, keempat, kelima, baik dengan hadiah, dengan ancaman, atau dengan paksaan, ini adalah kepemimpinan yang buruk yang dipaksakan dari sebuah sistem manajemen, tetapi tidak memiliki sebuah landasan kekuatan yang baik dalam model kepemimpinan kita. Nah Mitra Bisnis, ketika Anda mengawasi anak buah Anda, kepemimpinan model apa yang Anda terapkan? Terima kasih, saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom. Sukses selalu untuk Anda.